dia caci maki mereka, dia lecehkan mereka di afdol istatnya dengan cacian yang sangat jelek. Ya, jangan dulu yang uploadan masuk. Aku bisa melihat kewangan. Apa itu? Ada dia sudah tua, mau mati. Sudah mampu kuburan. Ditawari jadi wakil presiden, mau. Ya apa sudah mau mati masih ambisi. Musuh anak-anak kita enggak kita selamatkan. Terlepas Kiai Ma'ruf Amin itu berarti benar apa salah. Wong lebih alim dari yang umum. Lebih sepuh dari yang umum. Akan kepada yang lebih sepuh itu apa? Dan enggak di depan umum di upload begitu. Soan bayai aku itu. Kok boten kelintu panjenengan kok wile Jokowi. Lah ngono lah ya. Ras setuju tapi ono aja. Aja. Tua mau mati, mampu lemah sudah. Ambisi. Kok yo pas enggak lowo. Untuk. Ini berhenti. Buka YouTube kalau mau nanti nggak berhenti. Makanya dulu bawa ini. Kamu mau mulai gue? Kamu Bismillahirrahmanirrahim. Wawasofahu biakbahil awsaw dan memberikan sifat predikat kepada para ulama besar, para wali-wali itu dengan predikat sifat yang paling jelek. Tempoh hari ada nunjuk dulu ngak dan setahu saya engkau sering apa seminar tentang aswaja alu sunawan. Sama-sama buka untuk golongan apa sampai menyebut Habib Lutfi itu Al-Mufsid. Itu bukan Al-Mursid tapi Al-Mufsid. Itu lelah enggak udang soan dan jalur nafuro. Dalam aku rasa apa pun lu sama kampung ini sih ya sama itu aja pengerang puluh kan kalau kan nguras WC jenengan siap sebenarnya dengan kan ngapura-pura itu gak kamu lu kan mendelep kan saya kira gak muncul bilang suam kalau kadang takon santri yang rumahnya gak jauh dari ya hutan pari gaya pun ya tempat ranting suam akan berlaku caranya dia suam Habib Lutfi jaluk ngapura ambung tentang kamu dan jenis jaluk ngapura pun siap. Kongkong hikmah ni pun, bandino nyaponi telek siap. Mbak Habib Lutfi selak kuat ini balik mana? Mbak Habib Lutfi, Habib Lutfi terus berseri to. Nang kecoh, isen ono langgari kau isin di alam-alam ini. Kau tak kena jom, deh. Lu terus. Kau masalah enggak percaya, lek enggak diangkat ulama kecil. Wis rido bayi nawa wis doki wis rido bayi war rido bayi tak rido bayi memun rido wis bayi rido kape wis i anu kulo baca mutan saya wis koe kulo baca mantu sinten sing saya korban e kawon iki koe ngono lek bayi wis rido